Apakah boleh seseorang berteman dengan bangsa jin dengan alasan jin itu jin muslim? Ya. Apakah dia bisa menjamin kejujurannya? Dia jin muslim, apakah dia melihatnya? Ya. Kita dengan manusia yang kita lihat, yang kita mungkin pernah lihat identitasnya, KTP-nya tertulis muslim. Ya. Mengaku muslim. Terkadang orang yang seperti itu saja, ya. Ada orang yang bohong, yaitu munafik, ya kan? Di zaman Nabi SAW mereka mengucapkan la ilaha illallah, ikut bersama Nabi, terkadang ikut perang, terkadang sholat jamaah. Tapi benar atau tidak? Ternyata tidak, dia dusta. Itu manusia. Nah, bagaimana dengan jin yang itu bukan bangsa kita? Apa kita percaya? Dia mengatakan saya muslim, dia bercerita ini dan itu, percaya? Atas dasar apa kita percaya? Ya, jadi seperti kata Nabi tentang jin, sadaqaka wa huwa kadzub. Kadzub itu pendusta. Kebetulan ketika itu dia jujur. Dan tahu jujurnya dari mana? Dari Nabi. Kalau Nabi tidak memberitahukan itu jujur, dari mana kita tahu dia jujur? Nyatanya Abu Hurairah enggak tahu kalau itu jujur. Makanya bertanya kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Mau menerima pernyataan jin yang mengatakan saya muslim? Ya. Kadzub, pendusta. Jadi tidak bisa kita mempercayai omongan-omongan jin. Begitu pula ketika ruqyah dia ngomong ini dan itu, ya, yang mengirim saya adalah fulan. Belum mesti. Bisa jadi dia ingin apa, mencah belah, ingin mengadu domba dan lain-lain, ingin memfitnah dan lain-lain. Nah, atas dasar itu maka tidak boleh berteman dengan bangsa lain, ya. Kalau bangsa lain, bangsa Arab, Afrika boleh antum, tapi kalau bangsa jin enggak boleh.